lagu, sebuah lagu dari album Slang Kiss Me, khusus buat teman-teman Gen Asik di Surabaya, buat slanker se-Jawa Timur, buat tamu-tamu dari Pulau Madura dan sekitarnya, sebuah lagu yang manis. Tersenyumlah, andai kau sadar senyummu itu indah. Tertawalah, andai kau tahu tawamu memecah suasana. Oh, I'm gonna go get it. Got to act like it.